الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخواتي في الله رحمكم الله. Sebagaimana yang telah kita rencanakan biiznillah untuk antum menghafal ayat yang sudah kita bacakan surat An-Naba ya ayat 1-16. Sudah 2 pekan insyaallah sesuai sehari 1 ayat. Ada yang sudah berusaha sehari 1 ayat. Sehingga 16 ini insyaallah hafal semua. Sudah ketemu harinya. Tafadhal, siapa yang siap? Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pakai zu yang ujung lidah, jangan auzu. Tapi auzu, zu dijulurkan lidahnya sedikit. Baik, dengan ujung gigi, kemudian jimnya, ya, dengan jelas jim, tidak jim, tidak nirozim, zim, apa ini, tapi jim. Coba diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Pendek maknya, cuma yang panjang tasdidnya saja. Amma, tidak amma. Jadi maknya pendek, yang panjang tasdidnya. Amma yatasaalun. Anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna nahara ma'asha. Kurang satu sebelumnya. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'syirati ma'an sajjaja. Iya, ahsanta. Cukup. Sampai ayat ini saja kan? 16. 14. Ada lagi. Fadal terus. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Iya, ahsant. Barakallahu fiik. Yang lainnya? Fadal. Lakukan, بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. Kurang sedikit, ujung-ujungnya kurang sedikit. والجبال أوتادا وخلقناكم. Mantul. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المقطرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. طيب أحسنت. Perhatikan ujung-ujungnya tadi dua harakat ya. Ujung-ujungnya dua harakat. Jangan kurang dari dua harakat dan jangan lebih. Tanya. Seperti waj'alna al-laila libasa. Jangan waj'alna al-laila libasa. Bun. Libasa. Atau jangan lebih. Libasa. Kurang jangan, lebih juga jangan. Tapi dua saja. Ada lagi? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا. نج جلس jangan نج jangan dihamaskan karena dia huruf qalqalah. نج jangan نج. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المؤثرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. طيب شوف إن شاء الله يا تمو لما أوران دو أوران لقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. Cuma pendek maknya. Yang panjang amnya. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم. Pendek maknya. Langsung عن النبأ. عن النبأ العظيم. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا. Sama ini juga. Naj jelas. ألم نجعل alam naj'al naj mantul alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subaka wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an masjidata wa banayna langsung wa banayna fau diganggu soalnya wa banayna fawqakum wa banayna fawqakum wa banayna fawqakum fawqakum sabham sidada wa ja'alna siraja wa haja wa anzalna minal mu'siratin ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa ja'alna wajannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata. Cukup dulu. Cukup. Kelebihan. Kelebihan. Tadi kalau yang betulkan ahsan sendiri satu orang saja. Demikian pula dalam sholat, ketika imam salah jangan dibetulkan rame-rame. Ya. Itu akan bikin kacau. Ya, betulkan yang sekiranya di belakang imam atau yang sekiranya jelas pembetulannya. Ya, sampai ada yang membetulkan malah keliru. Jadi perhatikan juga ya, karena nanti akan membuyarkan imam juga. Contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja waj'alna layla waj'alna nahari waj'alna nawmakum waj'alna nawmakum ya waj'alna dua harakat kemudian nawmakum jangan ditasydidkan waj'alna nawmakum subata waj'alna al-layla libasa waj'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada waj'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wajannatin alfafa. Cuma pendek. Wajannatin alfafa. Wajannatin alfafa. Tayyib. Santum barakallahu fikum. Yang lainnya insyaallah pertemuan berikutnya. Ya. Sudah 5 nanti 5 lagi. Kita baca lagi supaya koreksian bagi yang sudah dan bagi yang mau menyetorkan. Tayyib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ingat ya, za-nya zu ujung lidah dan ujung gigi, kemudian jim-nya jim, tidak cim, cim. Jangan ada c-nya. Ya. Jangan cim, tapi jim. Aj dibetulkan. Jangan aj. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan yang panjangnya. عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم Setiap guna, setiap ikhfa dijaga, didengungkan. Anin am didengungkan. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Kalau hum di sini pendek, tidak. Alladhi hum fihi tidak dipanjangkan, karena bukan itu gham, ya, bukan ikhfa, bukan gunnah, tapi pendek. Mukhtalifun mukh kha. Jangan mukhtalifun, tapi dicirikan kha-nya sedikit. Mukhtalifun mukhtalifun. Kalla sayalamun. Kalla sayalamun. Boleh juga disambung dan setelahnya. Summa kalla sayalamun. Summa kalla sayalamun. Jangan saya lamun, tapi saya ain. Ada ain yang disukun. Saya lamun. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Sini naj, tidak naj. Ya. Kalau naj, dia bukan kol-kolah tapi hamas. Ini naj, jelas. Naj. Seperti nabrak, mantul. Ya. Kemudian arda. Wal jibala autada. Wal jibala autada. Taknya kalau ada hamasnya bagus. Ta, jangan ta. Wal jibala autada. Itu ta. Tapi ta. Autada diiringi hembusan sedikit. Sifatnya itu karena sudah memang sifatnya tidak ta tapi ta. Beda ya, kalau bahasa Arab itu beda dengan bahasa kita. Wa khalaqnakum azwaja. Wa khalaqnakum azwaja. Jadi mantulnya sambil lewat, wa khalaqna. Sambil lewat saja mantulnya. Kemudian za beda dengan jim. Kalau za mah az, lepas. Az. Kalau jim aj baru tadi mantul. Wa ja'alna nawmakum subata. Wa ja'alna nawmakum subata. Dan mimnya sini tidak dipanjangkan. Tidak nawmakum karena bukan idgham, bukan ikhfa. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Tadi ingat ya, ujung-ujungnya dua harokat. مِهَادَا أَوْتَادَا أَزْوَاجَا سُبَاتَا. Jangan satu, jangan lebih. مِهَادَا umpamanya atau أَوْتَادَا. Ini baru satu, kurang sedikit lagi, satu lagi. Tanya. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Tapi pada nun yang ditasydid berarti didengungkan. وَجَعَلْنَا ditahan dua harakat. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Tanwin bertemu dengan waw ditahan juga. سِرَاجًا ditahan, dipanjangkan. Kemudian ha tasydidnya dicirikan. وَهَّاجًا. Jangan وَهَّاجًا tapi wah diambil dulu, ditasydidkan dulu. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا من المعصي فقصي صراطي linukh, ini juga kho ditambahkan seperti di atas tadi muh ya, agak kotor sedikit muh, demikian pula di sini nuh, linukh rijabihi habban wa nabata, linukh rijabihi habban wa nabata. Jangan sampai orang yang mendahak linukh ya, linukh ya, tapi linukh dikit saja. Tanya. Wajannatin alfafa. Wajannatin alfafa. Di sini juga jangan dipanjangkan. Wajannatin jangan. Ya, karena di situ bukan idgham ikhfa, tapi dia izhar. Tanya. Dihafalkan nanti bagi yang belum dan yang sudah terus diperbaiki. Sampai mana? Alam najalil arda mihada. Sudah. Ya. Yang kelima. Ayat kelima. Alam najalil arda. Baik. Qala rahimallahu ta'ala thumma bayyana Allah ta'ala ni'amahu 'ala ibadihi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menjelaskan tentang berita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tugas kita untuk mengimaninya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dari sekian nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada hambanya, fungsinya apa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita? Tiada lain liqarrira hadhihi ni'am, supaya hamba-hamba Allah dia mengakui, dia menetapkan nikmat itu. Tanya. Supaya dia mengakui pula bahwasanya itu adalah datang dari sisi Allah. Ketika Allah jelaskan ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dan ini. Tugas kita apa? Tugas kita takrir, menetapkannya, mengiyakannya, memahaminya, mengakuinya, i'tiraf dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan, mengakui dengan sepenuhnya bahwasanya itu datang dari sisi Allah, bukan dari kekuatan kita, dari ilmu kita, dari tenaga kita, tetapi semata nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fungsinya. Sehingga tatkala kita tahu itu semua adalah nikmat dari sisi Allah, bukan sama sekali tidak ada dari diri kita, bukan hasil kita. Yang berikutnya fayuzimuhum syukruha. Ya, atau fayuzimuhum syukruha. Mengharuskan mereka, mengharuskan hamba-hamba Allah SWT untuk mensyukuri nikmat tersebut. Ya. Setelah mengakui, maka apa? Mensyukuri. Ya. Allah SWT berulang kali, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Diulang. Nikmat yang mana yang hendak kalian ingkari, yang kalian dustakan? Menunjukkan sangat banyak nikmat Allah SWT. Ya, sehingga yang wajib bagi kita mengakuinya, kemudian mensyukurinya. Supaya apa? Supaya nikmat itu langgeng, ya, tetap ada pada diri kita. Ya, karena tetapnya nikmat itu ada pada diri kita, ya. Dawamun ni'am, tetapnya nikmat itu ada pada diri kita, bisyukriha, dengan disyukuri. Ya. Maka dengan disyukuri, nikmat itu Allah SWT akan langgengkan, tetap ada pada diri kita. Tanya. Tetapi hilangnya nikmat tersebut ketika ada musyukri, tidak disyukuri. Ya. Sebagai perkataan yang sering anda nukilkan, ya, dari para ulama, nikmat idza syukirat qarrat. Nikmat itu kalau disyukuri akan tetap. Tetapi idza kufirat farrat. Kalau nikmat itu diingkari, maka akan lari, sirna, hilang. Dan itu apa? Bentuk nyata dari firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Ya. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, Allah akan tambahkan, kami akan tambahkan kepada kalian. Itu pasti. Tetapi apa? Jangan melihat secara realnya. Ya. Nikmat itu banyak sisinya, datangnya. Caranya Allah SWT memberikan kepada kita. Yang sampai kita mensyukuri satu mobil, berarti nanti harus ada dua mobil. Enggak. Ya. Tapi dengan bentuk lain Allah SWT akan berikan tambahan nikmat itu. Sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tanya. Faqala, dengan Allah SWT mengutarakan di antara sekian nikmatnya, alam naj'alil arda mihada. Itu nikmat Allah yang hendak Allah fahamkan kepada kita. Ya. Jangan sampai kita enggak berpikir sampai ke situ. Tapi seharusnya kita berpikir sampai situ. Ya, kata Allah, bukankah telah kami jadikan bumi sebagai hamparan? Tanya. Ja'alallahu al-arda mihadan mumahadatan lil khalqi. Allah SWT jadikan bumi tersebut rata. Ya. Lunak bagi makhluknya. Laysat bisalbati allati la yastati'una harthuha aw la yastati'una harthaha, yang mana bumi tersebut tidak keras, tidak tandus, yang hamba-hamba Allah SWT mereka tidak mampu untuk bercocok tanam padanya. Tidak. Tapi Allah jadikan bumi tersebut rata sehingga mampu untuk ditanami. Bagus, subur, sehingga dapat ditanami. Tidak seperti bumi-bumi yang kering, ya, yang tandus, yang keras, yang terjal, tidak bisa ditanami. Walal masyu alaiha, dan bukan bumi yang hamba-hamba Allah SWT tidak bisa berjalan di atasnya. Illa bisu'batin, kecuali dengan cara yang sulit. Tetapi Allah mudahkan. Bagaimana Allah menjadikan bumi, ya, manfaatnya dari tanaman-tanamannya, manusia bisa membangun rumah di atasnya, tapi bercocok tanam di atasnya, dan berbagai macam manfaat. Maka jikalau kita berpikir sampai di situ, ya, itu merupakan nikmat Allah SWT yang Allah berikan kepada kita tatkala Allah menciptakan bumi. Ya. Tapi terkadang kita kan jauh, ya, terkadang enggak ingat untuk berpikir kepada situ. Sehingga faedahnya ini, dengan membaca, menelaah ayat-ayat Allah SWT akan mengingatkan kita kepada anugerah Allah yang besar. Tanya. Walaysat bilayyinatir rikhwati allati yantafi'una biha. Demikian pula Allah tidaklah menjadikan bumi dengan lembek, ya, yang tidak mampu diambil manfaat darinya. Jadi Allah SWT tidak menciptakan bumi dalam kondisi yang keras, ya, kemudian yang terjal. Demikian pula dijadikan bumi yang lembek, yang tidak bisa diambil manfaat. Tetapi apa? Baina dzalik, di antara itu. Ya. Bukan bumi yang tandus, bukan bumi yang becek. Tetapi bumi yang bisa diambil manfaat oleh manusia. Wala yastaqirruna 'alaiha, dan Allah tidak menjadikan bumi yang tidak bisa ditempat tinggalkan oleh manusia, yang tidak bisa ditinggali oleh manusia. Tetapi Allah jadikan, ya, di antara sekian bumi yang mampu dijadikan tempat tinggal bagi manusia. Tanya. Sehingga manfaatnya subhanallah sangat-sangat besar. Ya. Dan kita masya Allah tidak bayar kan bumi. Allah SWT ketika Allah memberikan bumi ini, ya, kita tidak membayarnya. Ya, bayar bahkan ke pengairan. Bukan bayar kepada Allah. Tanya. Ya. Sehingga kata mereka, bumi Allah ini, ya, berhak memanfaatkan. Tanya. Ini menunjukkan sangat besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pajak tanah. Tidak ada. Ya. Tapi yang butuh pajak ternyata penguasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar, ya, dengan bumi tersebut. Walakinnaha mumahadatun lahum ala hasabi masalihihim wa ala hasabi ma yantafi'una bihi. Akan tetapi Allah SWT telah bentangkan bumi tersebut sesuai dengan kemaslahatan yang mampu diambil oleh hamba-hambanya, wa ala hasabi ma yantafi'una bihi, dan sesuai dengan apa yang bisa diambil manfaat oleh hamba-hambanya dari bumi tersebut. Ya. Bisa diambil maslahatnya, bisa diambil manfaatnya. Maka Allah berikan. Sehingga Allah SWT bedakan di antara bumi-bumi tersebut. Penduduk Indonesia, buminya Masya Allah hijau. Surga dunia, kata orang-orang luar. Taib. Karena bumi apa? Tetumbuhannya banyak. Ya, menumbuhkan berbagai macam tetumbuhan. Ya, bahkan dilempar saja jadi. Tapi di negeri orang lain, belum tentu. Ya. Kering, kerontang. Tetapi apa? Sesuai dengan mereka, bisa diambil manfaat. Ya. Sehingga apa? Seperti di negeri Yaman, yang namanya bumi, tanah mereka bisa buat bangunan. Ya, bahkan lebih keras daripada semen. Jadi orang bikin bangunan ini cukup tanahnya apa? Diaduk pakai air. Diteplok-teplok terus. Sampai kuat puluhan tahun. Ada yang 30 tahun, 50 tahun. Menunjukkan apa? Kendati pun bumi mereka seperti itu, tapi mereka mampu mengambil manfaat. Ya. Menunjukkan Allah SWT melihat maslahat hamba-hambanya di berbagai macam belahan dunia. Allah berikan jenis buminya yang berbeda. Tetapi itu semua dapat diambil manfaat oleh hamba-hambanya sesuai dengan tempat mereka masing-masing. Tanya. Sampai ada yang diberikan oleh Allah SWT bumi berupa tanah yang keras sekalipun, bahkan gunung batu bisa dipahat menjadi rumah. Ya, bisa diambil manfaat. Dan Allah SWT berikan maslahatnya, berikan ilmunya kepada mereka. Taib. Ini dari sekian nikmat yang Allah ingatkan kepada kita sehingga kita akui nikmat yang besar ini dan kita syukuri. Tetapi bentuk syukur terhadap bumi yang Allah berikan kepada kita bukan dengan hajat bumi. Ya. Hajat bumi, bacak-bacakan upamanya, bawa makanan tumpeng. Ya, katanya kita harus bersyukur ini. Bumi kita injak, kita kencingi, ya. Kita apa saja. Makanya kita makan bersama katanya. Itu sebagian masyarakat. Jadi bentuk syukurnya ini dengan makan bersama, hajat bumi katanya. Ya, bumi tidak perlu hajatan. Tapi apa? Disyukuri dan beribadah kepada yang menciptakan bumi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bumi tidak akan teriak diinjak, dicangkuli dan yang lainnya. Tetapi apa? Butuh syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Thayyib. Bahkan bumi Allah luas, gunung-gunung bisa dijadikan pertanian, bercocok tanam, ya, nanam pisang dan yang lainnya. Ya. Coba kalau kita harus nyewa, berapa saja yang harus nyewa kalau ke orang. Tapi Allah SWT berikan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Bagi siapa yang mampu untuk mengambil manfaatnya. Qala Allah Azza wa Jal wal jibala autada. Kemudian nikmat yang berikutnya yang Allah ingatkan dalam ayat ini, agar kita mengakuinya dan mensyukurinya. Dan kami, kata Allah SWT, bukankah kami telah menjadikan gunung-gunung ini sebagai pancangnya. Ya. Sebagai pancangnya. Patoknya. Tanya. Ja'alahallahu ta'ala autadan lil ardi. Bimanzilatil watdi lil khaymati. Yaitu Allah SWT menjadikan bagi bumi ini autada, pancangannya, apa istilahnya? Sokongnya, tiangnya, apa lagi? Pasaknya. Sehingga di pasak bumi ini gunung, bukan jamu. Pasak bumi gunung sesuai dengan ayat ini. Ya. Jadi bumi Allah jadikan sebagai pasaknya. Taib. Kenapa? Kalau enggak ada pasaknya, bumi ini akan gelempang. Taib. Akan goyang. Ya, itu salah satu manfaatnya. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam ayat ini. Fungsi Allah jadikan watad, pasak bumi ini, karena ada hikmah. Sebagaimana kata Syekh, kedudukan pasak untuk tenda. Tenda, kalau kita bikin tenda kan harus ada pasaknya ya. Pancangnya supaya manteng talinya ini. Tapi maka dipantangkan ke tali ini, ke kayu yang dipasakan ke bumi. Tapi sehingga ketika tenda tersebut pakai tali dan talinya ditalikan ke pasak tadi, akan kokoh si tenda ini. Coba lihat kalau antum enggak ada pasaknya tadi. Ya, minimal 4 pasak tenda ini. Kalau enggak ada pasaknya bagaimana tenda tersebut? Ya, akan goleang ya. Mungkin akan tumbang. Ada angin kecil atau kesenggol sedikit pun, tapi masyaallah ya, ketika ada angin pun si tenda tersebut kuat karena ada pasaknya. Maka demikian lebih daripada itu bumi Allah Azza wa Jal, ya, pasaknya ini tidak tanggung-tanggung berupa gunung ya Allah pancangkan. Haitsu yusbituha fatasbutu bihi, yang mana dengan adanya pasak tersebut kedudukan tenda menjadi kuat, menjadi kokoh. Wahia ayaban sabitatun, demikian pula ya bumi pun akan kokoh, terpancang kuat dengan adanya pancangnya. Kama qala ta'ala wa ja'alna fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Ya Allah, jadikan di bumi tersebut ya pancangan-pancangannya dari atasnya, dan Allah berkahi pada bumi tersebut. Wa hadhihi al-awtadu qala ulama'ul ardi, dan pasak-pasak bumi ini dikatakan oleh para ulama, ya ulama bumi ini maksudnya para ulama, inna hadhihi al-jibala laha juzurun rasikhatun fil ardi, bahwasanya gunung-gunung dia memiliki juzur rasikhah, ya, pancangan-pancangan yang kuat di bumi ini. Kama yarsukhu jazrul wadzi bil jidar, sebagaimana memancangnya, terpancangnya pasak-pasak pada tembok, ya. Itu seperti cakar-cakar ayam, ya, cakar-cakar ayam yang terpancang kuat pada tembok. Tapi maka memiliki cengkraman yang kuat. Maka demikian pula au watadul khaymati fil ardi, atau seperti pasak tenda di bumi kedudukannya. Walidzalika tajiduha solbatan qawiyatan la tuzazi'uha ar-riyah, oleh karena itu engkau dapati bumi ini kokoh, ya, keras, kuat, tidak goyah dikarenakan angin. Wa hadza min tamami qudratihi wa ni'matihi, maka ini semua tiada lain dari kesempurnaan kekuasaan Allah dan nikmat Allah SWT. Ya, kita bisa tinggal di bumi ini ya tidak goyah. Dan adapun ketika goyah, Allah SWT hendak memberikan peringatan pada hambanya. Ya, ketika terjadi zilzal, gempa bumi, Allah hendak yang memberikan rasa takut pada hambanya agar mereka ingat kepada Allah, agar mereka kembali mengingat bahwasanya ini nikmat Allah. Ternyata ketika digoyahkan saja oleh Allah sejenak, ya, berapa detik atau berapa menit, manusia sudah kacau. Ya, sampai ada yang nabuh tampir, apalagi ditabuh. Ya, kata orang tua dulu mah ada katanya. Ya, baik. Masih ayah jalmanya. Baik. Ya. Karena mereka termakan cerita palsu, khurafat. Ya. Kata mereka bumi ini di atas tanduk apa itu? Ya. Jelas cerita yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya. Gak ada dalam Al-Qur'an bumi di atas tanduk. Tapi bumi ini memiliki pancangan kuat tadi berupa gunung-gunung. Ya, adapun gempa, ya, itu hanya peringatan Allah SWT, bahkan di akhir zaman sebagai ciri, ya, asyarat kiamat sughra, ciri kiamat kecil, yaitu dengan banyaknya gempa bumi, zilzal. Itu salah satu ciri dari kiamat kecil dengan banyaknya gempa bumi. Ya. Demikian pula termasuk ciri kiamat besar dengan terjadinya gempa bumi di 3 tempat. Ya, kalau terjadi 3 gempa bumi di 3 tempat ini menunjukkan ciri kiamat besar. Yang kata Rasul SAW, khosafun bil masyriqi wa khosafun bil maghribi wa khosafun bi jaziratil Arab. Gempa besar yang berada di daerah barat, gempa besar yang berada di daerah timur, dan gempa besar yang berada di jazirah Arab. Ini sebagai ciri pertanda kiamat besar. Adapun gempa-gempa yang ada di selain daerah ini sebagai ciri kiamat sughra. Ya, maka terasa nikmatnya kan dia minum kopi dengan bumi yang tenang, kemudian mendengar suara daun yang jatuh. Ya. Ada kalau jiwa pengopi kan seperti itu, atau yang ngeteh. Jadi harus sambil dengar daun jambu atau daun mangga jatuh, kresek kresek kresek diminum. Sambil apa? Didukung dengan bumi yang tenang Allah berikan. Ayem duduk di atas kursi. Masya Allah. Nikmat itu. Tapi ketika ada gempa sedikit langsung, wah, mana istri saya? Gimana ini harta saya? Khawatir rumahnya ini ambruk, hartanya juga terkubur. Baru dikala itu ingat tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Sehingga banyak-banyak yang membaca ayat ini dan yang semisal dengan ayat ini agar senantiasa kita teringatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dengannya terdorong untuk mensyukuri nikmat itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan nikmat itu ada pada diri kita. Wallahu taala a'lam. Bissawab. Subhanakallahumma. Dan pas masuk ibadah nanti.